ما شاء الله. كما ربياني صغيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا أباءكم تبرؤكم أبناءكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati seluruh keluarga besar dari almarhum Engkong Haji Mujtaba, yang kami hormati hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji dan seluruh yang berkenan hadir pada malam hari ini. Walaupun sejak siang tadi kampung kita bahkan hampir merata di Kecamatan Pondok Aren ini hujan turun begitu deras, namun alhamdulillah kita mulai acara pada malam hari ini hujannya ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk ridhonya Allah kepada kita semua di sini, sebagai bentuk kecintaan kita kepada ulama-ulama kita, ulama yang kita nanti kehadirannya, ulama yang jauh tempat tinggalnya dari kita, dan kecintaan itulah yang menghantarkan kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Salawat teriring dengan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyebarkan risalah Islam kepada seluruh umat manusia sebagai satu-satunya ajaran agama Islam yang harus kita pegang teguh, yang harus kita tanamkan dalam hati sanubari kita, kita wariskan kepada anak-anak generasi kita, karena hanya ajaran agama Islam inilah yang akan membawa keselamatan hidup kita di dunia dan akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, sengaja diundang pada malam hari ini kami keluarga besar dari Engkong almarhum Haji Mujtaba malam hari ini memperingati haul yang pertama dari Engkong Haji Mujtaba yang ke-25. Beliau meninggal di tahun 1996. Kemudian haul dari paman kami Al-Ustadz Haji Abdul Khair yang ke-27. Beliau meninggal di tahun 1998. Dan yang ketiga haul dari nenek kami almarhum Hajah Rogayah yang ke-7. Mudah-mudahan niat baik dari keluarga kami ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran kita semua di tempat ini mendapatkan ridho dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, untuk rangkaian acara pada malam hari ini, acara akan diawali dengan pembukaan, kemudian lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga sambutan atas nama perwakilan dari keluarga, dan yang keempat tausiah dari guru kita, guru yang kita nantikan kehadirannya, yakni Profesor Dr. Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di lingkungan kita dan sedang beristirahat, sebentar lagi nanti akan menyirami kalbu kita semua tentunya. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali rangkaian acara pada malam hari ini dengan kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Subhanallahul azim. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, Allah firmankan ketika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah, pahamilah, hayatilah agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Abdullah Fathur Razak. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَلِبَ إِلَيْكَ كالبصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu merdu. Untuk kita semuanya mungkin tidak bisa membacakan ayat Al-Quran seperti itu, tapi alangkah baiknya kita, anak-anak kita dan seluruh keluarga besar kita minimal mampu membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah ibadah ketika kita membacanya, baik ketika mengerti ataupun belum mengerti maksud dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC/MA. Dari 11 anak dari Kong Haji Murtaba, beberapa di antaranya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan masih ada yang masih hadir di antara kita dan terus memberikan manfaat kepada masyarakat. Anak tertua Ustadz Yakub, beliau adalah seorang guru ngaji, beliau yang melanjutkan kiprah dari almarhum Kong Haji Murtaba sebagai seorang amil yang senantiasa memberikan layanan agama kepada masyarakat. Kemudian anak nomor 2 Bapak Shu'aib sudah dipanggil Allah beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang ketiga orang tua kami Ibu Badriah, beliau adalah seorang wanita sederhana. Beliaulah tempat curah hati dari seluruh keluarganya, baik kakak-kakaknya ataupun adik-adiknya ketika punya permasalahan, beliau mengadukan kepada orang tua kami Ibu Badriah, karena beliau adalah perempuan yang tertua dari 11 keluarga. Kemudian yang nomor 4 Ustadz Haji Abdul Khair, beliau juga sudah mendahului dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Khair inilah yang meletakkan fondasi dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman yang ada di belakang kami, yang sudah berdiri sejak 1986 dan alhamdulillah sudah meluluskan banyak sekali alumni-alumni yang juga memiliki peran di masyarakat tentunya. Kemudian yang ke nomor 5 ada Ustadz Rohmani, beliau juga sebagai seorang guru agama yang saat ini membimbing santri di Nurul Ima. Ada pengajian di sore hari, ada pengajian di malam hari, dan semuanya juga bermaksud untuk senantiasa menjaga keutuhan agama Islam di kampung kita tentunya. Yang nomor 5, Bapak nomor 6 Bapak Samlani, beliau juga sudah dipanggil oleh Allah beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang ke-7, anak dari Ingkong almarhum adalah Ustaz Dr. Andes Hamdani, beliau berkiprah di pemerintahan Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kepala bidang di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Kemudian nomor 8, anak perempuan kedua dari Ingkong Haji Mustaba, yaitu Ustazah Hajah Hamidah. Beliau juga guru yang saat ini menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Tangerang Selatan. Anak yang ke-9, Bapak Makmun, beliau saat ini berkiprah juga di pemerintahan, beliau sebagai lurah di Jurang Mangu Barat. Yang ke-10, Bapak Abdur Rashid. Dan yang terakhir, anak dari Kong Haji Mutaba adalah Ustadz Kurtubi, yang mengabdi juga di lembaga pendidikan, walaupun saat ini beliau mengabdi di tempat yang jauh, di Pekanbaru, namun karena wasilah beliau lah, kita di Jurang Mangu Barat ini sering bertemu, sering bertatap muka dengan guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC/MA. Demikian sedikit gambaran tentang dari anak-anak dari almarhum yang kesemuanya sejak kecil dididik dengan agama, karena memang hanya agama itulah yang akan menjadi filter bagi siapapun ketika dia mengarungi hidup di kemudian hari. Hadirin yang berbahagia, berikutnya mari kita dengarkan sepatah dua kata perwakilan dari keluarga besar yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Sahlan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang kita cintai, yang kita sebut namanya beliau ini seakan-akan baru kemarin beliau berada di tempat ini dalam rangka haul. Ini sudah balik lagi ke tempat kita, tandanya insya Allah kita mencintai beliau dan insya Allah beliau juga cinta semua kepada kita. Kita pada cinta sama beliau, mudah-mudahan beliau cinta sama kita. Abang saya yang saya hormati, Abang Akub, mana Bang Akub ya? Dari sore udah mimpin Yasin, paling tua tapi paling gesit ini Bang Yakub. Mudah-mudahan panjang umur, tambah rezeki, jangan tambah bini. Abang saya pula Al-Ustadz Haji Rohmani, tadi sore sudah memimpin khataman yang saya cintai. Abang saya mulia. Saya paling muda sekali begitu. Abang saya Al-Ustaz Hamdani. Saya tetap mengingatnya Ustaz. Walaupun jabatannya tinggi, tapi Ustaz paling tinggi menurut saya. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umur dan berguna hidupnya bagi kita sekalian. Adik saya tercinta, Bapak Lurah Makmun. Ini katanya lurah terbaik di kecamatan. Insya Allah kalau sekarang masih jadi lurah, tahun besok jadi camat. Ya, saya hormati abang saya Bapak Ardawi. Tadi sore sudah hadir, beliau mana gak kelihatan. Beliau sudah kakinya katanya naik ke atas, gak bisa didorong kalau naik ke atas. Kemudian adik saya yang paling kecil Al-Ustaz Qurtubi. Dan tadi sudah diabsen semuanya oleh perangkai acara. Dari awal A sampai Z itu anak Haji Mujtaba sudah diabsen semuanya. Dan kalau kita ingat-ingat, sedih kita. Kira-kira kalau Haji Mujtaba dan Ibu Hajar Rogaya bisa menurunkan anak-anak seperti tadi, anaknya banyak. Saya tanya semuanya 12, Kiai. 12. Saya ke-9 sebetulnya, istri saya ke-9, Ibu Haji Hamidah. Saya suaminya Ibu Haji Hamidah. Jadi ibu saya kepala sekolah itu. Sekarang saya malu itu. Dia kepala sekolah, saya bukan kepala sekolah. Jadi anak ke-9. Cuman saya berpikir, kalau malam itu saya merenung, adakah manusia lebih sukses daripada Haji Mujtaba dan Haji Rogaya? Punya anak begitu banyak, 12 orang, kalau dimasukin di kakak itu ada 2 kakak, kartu keluarga cuma 10. Jadi kalau kemana-mana dia itu misalnya masukkan anaknya ke sekolah, kakaknya 2. Karena kakak 10 dan 2-nya masih nyangkut di belakang. Itu luar biasa. Orang yang sangat sederhana, yang kerjaannya cuma mengajar Al-Fatihah, mengajarkan Kul a'udhu bi rabbin nas, kul a'udhu bi rabbil falak. Ya, di musholah, di mana tempat ngajar robana, bisa mensukseskan anaknya yang 12, luar biasa, Masya Allah. Kita kadang-kadang nih sekarang ini, kita nih sekarang kadang-kadang ini, saya punya anak 3. Itu rasanya sudah kerepotan. Masya Allah cuma 3. Dulu beliau 12, luar biasa. Jadi bayangan kita adalah bagaimana beliau capeknya, bagaimana susahnya beliau mendidik kita. Tetapi insya Allah walaupun beliau sudah ada di alam barzah, insya Allah kiriman dari anak-anaknya insya Allah yang baik-baik ini menyenangkan hati kedua orang tua kami. Mudah-mudahan wasilah kita memperingati haul kami punya orang tua, ditambah kemudian kami punya keluarga juga, saudara kami 3 orang yang tadi sebutkan sudah almarhum, yaitu Bapak Hasan Abdul Khair, Bapak Suhaib dan Bapak Samlani. Itu 3 sudah meninggal dunia, yang lain itu masih banyak. Kalau kemarin kami itu main sepak bola cukup 1 tim itu, sekarang sudah kurang. Tetapi alhamdulillah kami luar biasa punya orang tua. Mudah-mudahan kami berdoa sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah, sayangilah orang tua kami sebagaimana dulu mereka menyayangi kami semasa kami kecil. Luar biasa ini orang tua kami. Kiai, doain agar anak-anak yang ditinggalkan ini Kiai istiqomah melanjutkan jalan thariqah daripada kami punya orang tua. Dan insya Allah kami yang ada di Juramangu Timur ini, terang begini, di Juramangu Barat ini bisa menjaga warisan daripada orang tua kami semuanya. Ini semuanya warisan Kiai. Bayangin aja, kalau punya tanah segini warisannya ada majlis ta'lim, ada sekolah, ada musholah, ada wakaf. Ya Allah, luar biasa. Tidak ada saya rasa orang Setangerang ini punya warisan cuma sekian meter. Yang ditinggalkan untuk umat itu ada 4, luar biasa, 4 bagian. Jadi sedikit yang dipilihkan buat keluarganya. Insya Allah anak-anaknya mudah-mudahan gak mikirin warisan, gak minta warisan, gak ngarep-ngarep warisan. Insya Allah pada nyari sendiri-sendiri, insya Allah ketemu berkat doa beliau-beliau berkat doa orang tua kami. Akhirnya pada kesempatan ini Bapak-bapak sekalian, kami juga tadi sudah mengeluarkan fidyah ya, fidyah untuk orang tua kami, untuk masyarakat di sekitar sini. Mohon maaf hujan dari sore kami gak bisa melayani semuanya. Bila banyak kesalahan kehilapan baik kepada kiai kami ataupun kepada bapak sekalian jamaah yang gak bisa tentunya melayani, ini kok hujan-hujan gak ada tenda, gak ada apa, mau disuruh main hujan-hujan, nanti udah begitu tuh. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita bisa mendengarkan nasihat daripada penceramah kita, kiai kita malam ini tanpa kehujanan. Insyaallah nyaman, indah dan sejuk rasanya. Akhirnya banyak kesalahan dan kehilapan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di sini aja. Kiai pakai. Ya, pakai duduk. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan perwakilan dari keluarga besar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, dicita-citakan menjadi kenyataan di kemudian hari tentunya, dan kita semua bisa mengambil pelajaran dari engkong kami ini, engkong Haji Mustafa yang sudah disampaikan tadi begitu banyak jasanya untuk masyarakat di sekitar kita. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah karena kecintaan kita, karena kehidupan kita, walaupun tadi sore hujannya deras, tapi alhamdulillah malam ini sudah cerah kembali. Oke, oleh karena itu langsung saja mari kita dengarkan tausiah sirah rohani dari guru kita untuk kita semuanya. Kita pasang telinga, kita buka hati, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita serap semua untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada guru kami, guru kita, Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC.MA, kami persilakan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mohon izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam kedinginan apa belum makan? Insya Allah semuanya sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Untuk almarhum al-ustaz, orang tua kita Haji Mujtaba beserta Ibu Ruqayyah beserta anak-anak yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita, syai'un lillahi walahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar, orang yang malam ini kita buat acara untuk mengenang haul, hala yahulu haulan. Kalau zakat ada syaratnya, uang emas yang disimpan itu mesti satu tahun. Satu tahun itu bahasa Arabnya haul, maka disebut dia mengenang setahun itu haul. Maka insya Allah apa yang kita lakukan malam ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua dan diterima sebagai amal soleh insyaallah. Para asatiz, para alim ulama, kiai, ustaz, tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin maupun belum sunat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Alwadud, nikahilah perempuan yang penyayang kepada anak-anaknya. Fa inni mukatsirum bikumul umam, aku nanti bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak. Yaumal qiyamah, pada saat semua umat berserta nabi-nabinya dikumpulkan, Nabi Muhammad SAW bangga, dan yang membanggakannya itu adalah ada dari salah satu umatnya itu yang punya anak 12, dan yang dibanggakan itu masuklah Ustaz almarhum Tuan Haji Mujtaba. Jadi kalau punya anak 3 ditambah Ustaz Somad, anaknya berapa? 1. Malam ini saya sebenarnya tidak sedang mengajar, tapi sedang belajar dari kehidupan almarhum. Jadi pulang dari sini, bapak-bapak banyak-banyak minum madu, makan kacang panjang, sehat walafiat. Dulu kita diajarkan tidak boleh punya anak banyak-banyak. Ternyata sekarang Indonesia kekurangan rakyat. Betul apa tidak? Terjadi serangan demografi, pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Ada negara di dunia ini yang lebih dari 1 miliar, sampai makanannya kurang dan tanah paling subur tempat kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, sehingga masyarakat yang padat penduduk lebih 1 miliar akan mencari negara yang subur ingin dijadikan tempat, kekhawatiran yang luar biasa. Salah siapa? Gara-gara kita tidak mau punya anak banyak. Mudah-mudahan setelah ini semakin bersemangat bapak-bapak. Apakah dari satu induk atau tidak, terserah urusan masing-masing. Nampaknya bapaknya senyum, ibunya merengut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita tahu bahwa perempuan itu subur? Tadi kan katanya tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur padahal belum menikah dengan dia? Maka lihat ibunya, neneknya. Kalau anaknya banyak, insyaallah. Jadi yang jomblo, yang belum nikah, carilah anak cucu almarhum, subur insyaallah. Nah, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang lajang-lajang, yang belum menikah, nanti kami akan adakan fit and proper test. Saya termasuk tim pansel dari luar Jakarta. Alwadud, penyayang. Dari mana kita tahu almarhumah itu penyayang? Buktinya anak-anaknya hidup sehat walafiat. Dan kami orang dari Riau, Sumatera, termasuk mendapatkan manfaat dari anak almarhum almarhumah. Karena yang paling kecil sudah berkenalan dengan Ustaz Abdul Somad sejak pulang dari Maroko ke Pekanbaru 2008. Ceramah saya di sekolah SMP Al-Azhar Sifabudi sampailah tahun 2021. 13 tahun persahabatan kami. Orangnya baik, lembut, tak pernah cakap kasar, tak pernah menyinggung perasaan. Tentulah sifat lembut itu diwarisi dari orang tua. Maka subur dan penyayang ada pada keluarga ini. Inilah yang dipesankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang pertama. Sudah tidak subur, tidak pula penyayang. Apalah yang mau dibawa untuk menghadap Nabi Muhammad SAW? Ada yang subur, anaknya banyak, enggak penyayang. Yang satu telinganya hilang, yang satu cacat, na'uzubillah, mohon maaf, jangan tersinggung. Ada sebaliknya, orangnya penyayang tapi anaknya cuma dua, masih syukur ada salah satu dari sifat diambilnya. Tapi kalau bisa dua-duanya, anaknya banyak dan penyayang berhasil. Tapi kalau sudahlah anaknya sedikit, tidak pula penyayang. Apa yang mau ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau ada orang nanya, apa acaranya? Haul. Orangnya sudah meninggal, ngapain lagi dibuat haul? Untuk mengambil pelajaran. Orang sudah meninggal, enggak usah dikenang-kenang lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Sudah. Wa ala ali Muhammad. Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali. Keluarga Nabi Muhammad itu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu masih hidup atau sudah meninggal? Wa ala ali Sayyidina Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf. Anak cucu Ibrahim itu masih hidup atau sudah meninggal? Jadi kalau ada orang mengatakan yang sudah meninggal enggak usah disebut-sebut lagi, gimana dia mau sholat? Allahumma salli ala, enggak jadi karena sudah meninggal. Fadzakir, ingat-ingatlah. Inna fa'atiz zikra. Fadzakir, ingat-ingatlah. Fa inna zikra tamfa'ul mu'minin. Malam ini acara haul gunanya untuk mengingat-ingat, mengambil pelajaran dari almarhum. Itu pelajaran yang pertama. Berapa pelajaran mau Ustaz sampaikan? Gak tahu. Pokoknya 60 menit 600 ml belum berubah. Pelajaran yang kedua, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Yang paling baik bukan profesor doktor, yang paling baik bukan jenderal bintang 4, apalagi bintang 7, sakit kepala. Yang paling baik bukan pejabat, pensiun, habis. Ya kalau baik, kalau tak baik dicaci maki, sumpah serapah, korupsi, ditangkap KPK, selesai, tamat riwayat. Yang paling baik menurut standar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Quran, belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Lagi-lagi almarhum dapat itu. Kenapa? Karena beliau mengajarkan Al-Quran. Tadi pagi Ustaz Somad maulid Nabi di depan Bupati Kabupaten Tangerang. Yang membawa ke sana Al-Mukarram Ustaz Qurtubi. Ketika sedang duduk-duduk, datang Bapak Kesra, Kesejahteraan Rakyat. Ustaz Abdul Somad, saya ini sudah seperti kakak kandungnya Ustaz Qurtubi. Saya enggak nanya, saya diam aja. Saya memang jarang nanya. Saya selalu mendengarkan omongan orang. Saya tidak terlalu banyak cerita kalau tidak sedang ceramah. Karena sudah di sini ceramah, masa di bawah ceramah lagi? Jadi jangan heran kalau ketemu Ustaz Somad itu kalau ceramah ngomong, tapi pas ketemu kok diam aja. Aku sudah di atas ceramah, masa di bawah ceramah lagi? Kapan aku istirahat? Kadang sedang tidur pun mimpinya ceramah juga. Saya ini Ustaz Somad sudah seperti saudara kandungnya Ustaz Qurtubi. Saya ini muridnya almarhum, ngaji baca Quran. Bayangkan itu. Ustaz Abdul Somad bisa ceramah di depan bupati, di depan kanwil, di depan kapolres, di depan dandim, di depan ketua majelis ulama, karena syafaat almarhum punya murid ngajar ngaji yang sekarang menjadi pegawai PNS di Kabupaten Tangerang. Abdul Somad yang tidak punya hubungan darah, yang tidak kenal dengan almarhum pun, hari ini dapat syafaat mengajar Al-Quran. Ibu mesti ngajarkan Al-Quran, Bu. Tapi saya enggak ustaz. Ya enggak, ibu memang enggak ustaz, karena ibu ustazah. Ibu saya tidak LC dari Kairo. Ibu saya bukan ustazah. tapi saya belajar Quran kepada almarhumah dari mulai alif bata, al-fatihah, al-baqarah, Ali Imran, An-Nisa, al-maidah, sampai khatam An-Nas. Setelah itu diserahkannya ke guru mengaji satu lagi, diserahkan ke guru mengaji satu lagi. Guru yang pertama adalah ibu. Tapi saya enggak bisa baca Quran, Pak Ustaz. Ibu belajar pagi, malamnya ngajar. Apa yang saya ajarkan Pak Ustaz? A-a-a, bataba, tatata, sasasa, jajaja. Itu saja. Nanti kalau dia ngajar jadi ustaz, pahalanya ngalir dua kali lipat. Pertama, ibu sebagai ibu. Yang kedua, ibu sebagai guru. Maka jangan pernah berhenti belajar dan mengajar ngaji. Ustaz Somad ngajar ngaji. Ya, saya sediakan tempat ngajar ngaji supaya anak-anak belajar, ada gurunya. Saya ingin mendapatkan kemuliaan belajar dan mengajar Al-Quran. Nanti sampai masanya saya tua, setelah itu tidak kuat lagi berceramah, suara tidak lagi menggelegar, orang tak lagi mau mendengar, di hari tua saya mau tetap duduk mengajar anak-anak ngaji dari maghrib ke isya. Habis isya Pak Ustaz, saya nonton bola. Saya tidak mau di hari tua saya sunyi di tengah keramaian. Mall ada, gedung ada, ramai lalu lintas hiruk pikuk, tapi kesunyian di dalam rumah di depan TV. Istri mati, anak sudah nikah, sendirian nonton sinetron. Sakit jantung, mati di depan TV. Saya mau di hari tua saya ngajar ngaji. Kalau bisa meninggal sedang mengajar mengaji dalam keadaan berwudu dan husnul khotimah. Wah, yang setuju saya mati sedang ngaji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang orang kalau ditanya mau jadi apa? Dosen pasca sarjana. Mau jadi apa? Dosen terbang enggak pernah hinggap. Mau jadi apa? Mau presentasi di hotel bintang 5. Baik. Tapi ada yang paling baik kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Mengajarkan Al-Qur'an, dan malam ini Allah buktikan. Kenapa kita berkumpul malam ini? Bukan karena orang yang hidup. Berapa banyak orang hidup ngundang orang hidup enggak mau datang. Pejabat buka open house Idul Fitri, kosong, lalat yang datang. Open house, pintu dibuka, makanan banyak, orang tidak mau datang, sakit hati, tersinggung. Malam ini almarhum sudah meninggal dunia, tapi kita tetap datang. Karena apa? Kemuliaan Al-Quran. Bulan banyak, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Tapi satu-satunya bulan yang ada dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Coba lihat kaitannya. Kenapa Ramadan disebut? Jawabannya di ujung ayat. Syahrul Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Alladzi unzila fihil Quran. Karena Quran diturunkan di Ramadan itulah, maka Ramadan menjadi mulia. Kalau tak ada Ramadan, kalau tak ada Quran, tak mulia Ramadan. Gua, betapa banyak gua di dunia ini. Gua paling banyak di Jakarta. Gua, tapi ada satu gua yang didaki nenek-nenek tua. Saya ketemu orang India sudah tua, tetap ingin sampai ke atas. Berangkat jam 8 pagi, kepanasan, habis sholat subuh, naik taksi Jabal Nur, nama guanya Hira, naik ke atas. Banyak gua yang lebih cantik, yang lebih bagus, yang lebih tinggi, yang lebih hijau, yang lebih subur. Tapi kenapa gua itu yang dicari orang? Karena di situ turunnya Inna anzalnahu fi. Karena di situ turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi qalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malam ya'lam, bukan malam siang. Banyak malam, satu tahun ada 350 malam, tapi malam itu berbeda. Siapa yang sholat di malam itu, pahalanya sama seperti 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam itu Allah berkata, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu bulan malam yang penuh keberkahan. Malam apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa? Al-Qur'an. Jadi, kenapa orang datang ke tanah ini? Apa yang mau dia cari? Allah mau menunjukkan bagi siapa yang tak percaya bahwa inilah kemuliaan Al-Qur'an. Betapa banyak rumah-rumah pejabat ramai tamu datang. Ketika orangnya pensiun, orang tak lagi datang. Kenapa? Proposal gak laku lagi. Yang saya omongin ini fakta atau fiktif? Hak atau hoax? Hak. Nyata. Bukan dusta. Bukan bohong. Bukan dibuat-buat. Ini mohon maaf, panitia apakah menyediakan pawang hujan malam ini? Kami tadi soalnya di mobil sudah, Ustaz Somad, nampaknya batal kita pengajian, kita pulang aja. Kita online aja malam ini. La haula wala quwata illa billah. Orang yang sudah meninggal dunia, niat baiknya disampaikan Allah, berkumpul orang baik dengan niat yang baik, hujan berhenti. Kenapa mesti hujan? Kalau tidak hujan, kepanasan. Diturunkan Allah hujan, tenang, sejuk. Saya pun makan nambah tadi gara-gara hujan ini. Habis sup ayam satu mangkok. Itu makasih ceramah duduk. Kekenyangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selama ini cita-citanya mau jadi polisi, tentara, dokter spesialis, lawyer, pengacara, silakan. Tapi jangan lupa tetap ngajar Al-Quran. Di rumah, habis sholat subuh, panggil anaknya, baca Quran. Habis sholat maghrib, sholat isya, suruh baca Quran. Saya sampai hari ini tetap mengajarkan Al-Quran. Lewat pengajian, lewat tausiah, lewat anak-anak di rumah, lewat rumah tahfiz Quran. Karena saya ingin mendapat barokah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran. Kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Maka turun rahmat, rahmat, rahmat, rahmat. Pak Ustaz Somad, saya enggak pernah baca Quran tapi rahmat turun di rumah saya. Kok bisa? Nama suaminya Pak Rahmat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Rahmat yang tersinggung. Yang ketiga, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Idza matal insan, kalau manusia itu meninggal dunia, in qata'a amaluhu, amalnya putus, tapi ada yang tetap mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Apa yang tetap mengalir itu diantaranya? Waladun salihun, anak yang saleh. Dimasukkan anaknya sekolah agama. Di mana anak sekolah? Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an, PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Ustaz Qurtubi alumni PTIQ. Ini sekarang banyak orang tidak mau memasukkan anak sekolah agama. Anak kamu di mana? SH. Anak kamu di mana? Dokter. Anak kamu di mana? SH enggak salah, dokter enggak salah. Tapi enggak mau memasukkan anak ke sekolah agama karena takut enggak makan. Ini kita khawatir jangan-jangan otaknya di dekat lambung. Kenapa anakmu enggak masuk UIN? Kenapa enggak masuk IAIN? Kenapa enggak masuk IIQ? Kenapa enggak masuk PTIQ? Nanti mau makan apa? Singkat sekali cara dia berpikir. Sengaja diciptakan Allah lambung itu di sini, otak itu di sini, supaya jangan otakmu memikirkan lambung saja. Kalau ada orang memikirkan lambung dengan otak, berarti otaknya dekat dengan lambung, berarti otak udang. Jangan tersinggung, nanti tersinggung otaknya kumat, sakit otak, mati mendadak. Saya sekolah agama. Tak pernah dulu terpikir akan mau jadi apa, akan makan apa. Yang penting sekolah saja belajar. Rezeki tak berpintu nak. Ma, aku mau ikut PNS dosen. Nanti kalau enggak lulus gimana? Rezeki tak berpintu. Kalau kau tak lulus di sini, maka Allah kasih kau dari pintu yang lain. Itu juga ibu-ibu zaman sekarang kalau datang calon mantunya mau minang. Kamu siapa? SH. Masuk. Kamu siapa? Dokter. Welcome. Kamu siapa? Sarjana, insinyur, arsitek, polisi, tentara. Coming. Kamu siapa? SAG. Pulang. Anak saya mau makan apa? Kisah nyata, true story, salah seorang sahabat meninggal orang tuanya, numpang di rumah bibinya, sekolah di pesantren. Bibinya nanya, kamu sekolah pesantren mau makan apa nanti kalau tamat? Lihat tuh anak tante, yang satu di sana, yang satu di sana, yang satu pengacara, yang satu dokter, yang satu sarjana. Kamu di pesantren mau makan apa? Hari berganti, musim berubah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Sekarang si tante menumpang di rumah ponakannya yang tamat pesantren. Adapun anak-anak tadi satu pun tak peduli. Orangnya ada, bisa saya kenalkan. Nama tak disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Tidak salah jadi pengacara, tapi ngerti agama. Tidak salah jadi dokter, polisi dan tentara, tapi faham agama. Tapi jangan sepelekan orang sekolah agama. Yang mengurus Ustadz Abdul Somad, segala jadwal Jabodetabek adalah anak dari almarhum yang sekolah agama. Sekarang banyak orang enggak mau menyekolahkan anaknya ke agama, takut. Seolah-olah beragama ini hanya 3 kali. Pertama ketika lahir, akikah. Ketika nikah, walimah. Ketika mati, takziah. 3 kali saja dia beragama. Agama apa itu? Agama Islam mengatur segala kehidupan. Bersinnya aja diatur oleh Islam. Nguapnya aja diatur oleh Islam. Masuk lalat ke dalam tempat air minum diatur oleh Islam. Itu maka ditutup. Takut masuk lalat salah alamat. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, almarhum adalah contoh nyata. Malam ini saya tidak ingin memberikan contoh di buku. Tidak ada contoh. Ada di hadis, dulu. Ada kisahnya di dalam Al-Quran, dulu. Nyata, kuburnya di hadapan kita. Malam ini kita sedang mengenang dia. Anak-anaknya disekolahkan, ngerti agama. Hari ini kita melihat hasilnya. Anak-anak merekam ceramah Ustaz Somad. Ya. Coba tengok hidup handphonenya. Anak soleh insyaallah. Poin yang keempat, di antara yang mengalir setelah manusia meninggal dunia adalah shadaqatun jariyah. Sedekah beras dimakan habis jadi pupuk. Sedekah uang dibayarkan ke listrik, habis. Pahalanya tetap ada. Tapi ada yang mengalir sampai hari kiamat dan tidak bisa diganggu-gugat. Mana dia? Tanah yang dipakai untuk beribadah kepada Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, qiyamul lail, solat duha. Betapa cerdasnya almarhum yang malam ini kita peringati haulnya. Beliau membuat masjid Nurul Iman, cahaya iman. Dari sini memancar iman. Ada solat subuh di sini? Ada solat zuhur? Ada solat asar? Ada solat maghrib? Ada solat isya? Masjid? Ada solat jumat? Enggak ada, berarti masjid aja. Kalau ada solat jumat, baru namanya masjid jami. Jadi kalau masuk ke dalam ini, solat tahiyatul masjid. Jangan usoli sunatan tahiyatul langgar. Usoli sunatan tahiyatul musola. Karena ini adalah masjid. Selama ada sholat 5 waktu masjid. Jadi almarhum membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Allah sudah bangunkan tempat almarhum di surga. dunia belum kiamat, belum menit titian suratul mustaqim, belum hisab, belum timbangan amal, almarhum sudah punya tempat di surga. Lu? Lu maksudnya kamu, Abdul Somad yang ceramah. Ceramah ke sana, bangunlah masjid, ke sana. Kamu sudah buat atau belum? Niatnya udah Pak Ustaz. Ibu jangan ninggal sebelum niat bangun masjid. Walaupun ibu enggak bangun masjid, insya Allah anaknya akan bangun masjid. Apakah mungkin ada orang yang berani jual tanah masjid? Juallah biar tangkap polisi. Juallah biar bengkak dipukul orang. Cerdas almarhum. Kalau diberi anak-anak ini tanah, dia akan berebut kelahi. Mungkin anaknya enggak begitu galak, istrinya merebut. Tapi kalau tanah diwakafkan, tanah wakaf perkuburan, pemakaman, siapa yang mau beli tanah kuburan? Tanah diwakafkan untuk rumah Allah, orang sholat berjamaah, diwakafkan untuk lembaga pendidikan. Jadi saya datang kemari mengambil pelajaran. Ketika saya pertama datang kemari, tahun berapa saya kesini Ustaz? 2017, 18, 19, 20, 4 tahun yang lalu. Andai S1 waktu itu selesai wisuda sekarang. Datang saya ke rumah keluarga anak almarhum, dibawa sholat, melihat sekolah, ziarah ke makam, langsung dalam pikiran saya, ini mesti saya lakukan untuk diri saya. Saya mesti punya masjid, saya mesti punya sekolah, saya mesti punya anak-anak berada di dekat untuk menghidupkan masjid. Andai saya mati meninggal pas jadwal di Jakarta, saya minta supaya dikuburkan saya di sini. Banyak yang setuju. Ingin mendapatkan limpahan barokah dari keluarga, dari orang-orang baik, insya Allah. Jangan sampai ketika tidak meninggalkan pesan, tiba-tiba dikuburkan di dekat koruptor. Orang nggak mau ziarah. Setiap orang lewat di situ semuanya sumpah serapah, mampus lu. Kita dapat juga. Tapi kalau di sini, insya Allah orang akan mendoakan. Walaupun ada beberapa yang nggak setuju saya dikuburkan di sini. Tak perlu saya sebutkan orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berpikir, mari kita merenung. Silakan punya uang banyak, silakan punya tanah lebar, silakan punya karir luar biasa di kantor, PNS, pengusaha, businessman, entrepreneur. Tapi cita-cita malam ini sebelum meninggal, sempat mewakafkan tanah untuk musola, untuk lembaga pendidikan dan pemakaman umum. Amin. Andai kita tidak dapat, anak-anak kita akan meneruskan insya Allah. Innamal a'malu binniat, barokah. Berapa banyak orang kaya, rumah sana, tanah sana, tanah sini. Begitu meninggal dunia, tidak satu pun diwakafkannya untuk Allah. Tidak ada masjid, tidak ada pekuburan, tidak ada lembaga pendidikan. Akhirnya tanah itu dijual sama anak cucu menantu, hilang. Yang awalnya tukang tanah, pada akhirnya akan masuk ke dalam tanah dan dimakan cacing. Apa yakin dimakan cacing tanah? Sekarang cacing tanah udah makan plastik. Malam ini kita sedang merenung sejenak. Ustaz Abdul Somad sudah lakukan itu, berproses menuju ke arah sana. Doakan supaya sebelum mati cita-cita sudah tercapai. Tapi bagi saya almarhum menjadi salah satu inspirasi. Saya kalau pergi ke daerah, ziarah ke makam sunan, ke makam wali, selalu saya perhatikan bagaimana cara mereka berpikir. Oh, ada masjidnya. Oh, ada tempatnya. Kenapa dimakamkan di dekat masjid? Karena satu hari dia mendapatkan doa subuh, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustaqirin nasallallahu lana wa lakum al afiyah. Orang salat subuh, selesai salat subuh, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin, salat duha, pulang duha, salat zuhur, pulang zuhur, salat asar, pulang asar, salat maghrib, pulang maghrib, salat isya, pulang subuh. Itulah maka orang selalu minta dikuburkan di dekat masjid. Salah satu manfaat kalau ada kubur dekat masjid, manfaatnya kita dapat doa, orang akan kirimkan Al-Fatihah. Ada manfaat satu lagi, kalau masjidnya di dekatnya ada kubur, masjid itu tidak akan diambil salafi. Karena mereka gak mau ngambil masjid yang ada kuburnya. Tapi jangan salah paham, jangan sholat di masjid yang ada kuburnya, karena gak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya. Kalau gitu gak usah sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan ada kuburnya, gak apa-apa, karena itu kubur Nabi. Sejak kapan Abu Bakar Umar jadi Nabi? Yang gak boleh itu sholat menghadap kubur. Masalah sholat tentang masjid ada kubur, tiga yang mesti dibedakan. Pertama, sholat menghadap kubur, ini kubur, sholat menghadap kubur. Yang kedua, kuburnya dipugar, diratakan dengan tanah, dibangun masjid di atasnya. Ketiga, masjid di samping ada kubur, di kanan ada kubur, di depan ada kubur. Mana yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? La'anallahu al-yahud wan-nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka merubah kuburan jadi masjid. Ini kubur Abdul Somad. Setelah itu kuburnya diratakan dengan tanah, dibangun masjid di atas, Masjid As-Somad. Gak boleh sholat di situ, karena merubah kubur jadi masjid. Adapun sholat di masjid yang ada kubur di sampingnya, ada jalan antara kubur, antara dinding, ada jarak, maka sholat di masjid itu tidak ngaruh, tidak apa-apa. Ini Masjid Nabawi, ini kubur Nabi. Ini Masjid Nabawi, ini kubur Abu Bakar. Ini Masjid Nabawi, ini kubur Sayyidina Umar. Ini Masjid Nabawi, ini kuburan Baqi. Lebih luas pula kuburan Baqi daripada Masjid Nabawi. Ini tentang masalah nanti kalau ada orang meragukan. Bapak Ibu yang punya tanah dari sekarang mulai di set. Nanti bangun masjid di sini, ini bangun sekolah madrasah, lembaga pendidikan, ini pemakaman, yang ini untuk ruku, sisanya kalianlah kubagi warisan laki-laki dan perempuan. Jangan habiskan semuanya untuk warisan. Mana yang akan kau bawa? Mana yang untuk mengalir menghadap Allah Subhanahu wa taala? Teori selama ini banyak, yang bisa menjelaskan dari kitab kuning banyak, tapi yang mengamalkannya, almarhum sudah mengamalkannya, malam ini kita kaji. Berikutnya pembahasan yang kelima. Yang kelima adalah man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau panjang umur, murah rezeki, maka rajin-rajinlah menyambung tali silaturahim. Jadi kalau nanti ada orang nanya, apa acaranya tadi? Haul. Haul itu apa? Aku gak bisa jelaskannya, tapi intinya silaturahim. Dulu kita silaturahim, pentasnya di sini juga. Artis-artis datang. Malam ini silaturahim. Insya Allah panjang umur, sehat badan, nanti kita silaturahim lagi. Sampai kapan? Sampai kita mati. Mati bapak, kami silaturahim. Mati saya, bapak silaturahim. Mati ibu, bapak nangis. Mati bapak, ibu nikah sama brownies. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai nunggu haul baru silaturahim. Saat haul ada silaturahim, bagus. Tapi nunggu haul baru silaturahim, tidak bagus. Maka alhamdulillah anak cucu keturunan zuriat almarhum mengadakan acara arisan, kumpul-kumpul hari Ahad libur awal bulan, bagus. Beli makanan, beli buah, kumpul anak cucu, bagus. Kita jangan sampai jadi generasi namanya silent generation. Ada orang pernah kirim gambar ke saya, ditulis komennya silent generation. Jadi ruang tamu ada kakek, ada nenek, ada bapak, ada ibu, ada anak, ada cucu. Semuanya sunyi, sepi, diam, karena semuanya main handphone. Namanya silent generation. Manusia ini aneh. Ada teman di dekatnya, dihubunginya teman yang jauh. Ketemu sama teman yang jauh itu, enggak juga ngobrol sama dia, cari lagi yang jauh. Makin aneh manusia. Jadi kalau bisa waktu silaturahim itu matikanlah handphone, duduk kita bersama. Tapi Pak Ustaz, handphone ini mesti hidup. Kenapa? Mau foto. Ya enggak apa foto, tapi kalau bisa off dulu, silent kan dulu. Karena ini momen berharga. Kumpul, makan, minum, ngobrol, tanya apa kabar, sehat, kenalkan, encang, encing, engkong. Lalu kemudian setelah itu ada pengajian. Arisan bagus. Arisan ngumpul 100 ribu, 1 juta, 2 juta, ambil kertas, gunting, potong, tulis nama, goncang. Tapi kalau jantung gak kuat, jangan. Mengharap turun tiba-tiba, enggak, pulang sakit. Yang diharap 2 juta, sakitnya 5 juta, tekor. Oleh sebab itu, maka yang namanya arisan ini hanya sekedar bunga-bunganya aja. Intinya adalah ada pengajian. Siapa ustadznya? Ya terserah siapa saja. Apapun yang dilakukan, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Semua yang hadir malam ini dapat pahala jihad fi sabilillah. Apalagi malam ini luar biasa ini, jihad plus. Plus apa? Plus hujan. Masya Allah, tabarakallah. Wih, kotaknya sudah habis. Masya Allah, masih lumayan. Saya enggak dapat lagi. Saya sudah tadi di rumah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, ngaji, ngaji. Ada sekarang orang hobi ngaji tapi lihat ustadznya. Kalau ustadznya ganteng, datang. Kalau ustadz tua, absen dulu. Padahal justru ustadz yang tua itulah yang lebih khusyuk hatinya dan enggak terlalu lama karena dia sakit jantung. Jadi kalau ada pengajian datang saja. Ustaz Soman enak aja ceramah. Ustaz kan penceramah. Ustaz gak pernah hadir pengajian. Siapa bilang? Saya kalau hari Jumat tidak 4 kali Jumat khutbah saya di hari Jumat. Ada hari khusus saya mendengarkan khutbah Jumat. Tapi saya gak pakai peci, gak pakai koko. Saya pakai topi pet, pakai celana. Tetap celana panjang, gak pakai sarung. Untuk nyamar, pakai masker. Langsung ketua masjid pengumuman. Khotib kita hari ini sebenarnya adalah Bapak Fulan. Tapi kelihatannya karena ada Ustadz Abdul Somad, kita minta menjadi khotib pada kesempatan ini. Jangan terlalu banyak ngomong, sehingga kita tidak mengalami perasaan menjadi pendengar. Saya kalau ceramah, perasaan saya adalah sebagai pendengar. Kenapa? Karena saya lebih lama menjadi pendengar daripada menjadi penceramah. Di Mesir, mendengar. Di Maroko, mendengar. Di Sudan, mendengar. Setelah mendengar, mendengar, mendengar, baru berceramah. Jadi psikologis saya adalah psikologis pendengar. Jadi saya merasakan apa yang dirasakan oleh pendengar, bahwa ini ceramahnya lama, betul. Tahu saya. Begitu juga khotib. Jangan selamanya jadi khotib Jumat. Sekali-sekali jadi pendengar Abdul Somad. Setelah saya mendengarkan khutbah Jumat, baru saya sadar ternyata menjadi pendengar khutbah lebih lama daripada khutbah. Lama betul khutib. Sampai kadang-kadang nampak dua dia di atas mimbar. Makanya kalau saya jadi khutib itu saya gas habis. Sampai datang remaja masjid nanya, Ustaz Soman, tadi waktu Ustaz jadi khutib, kebetulan saya di ruang amplifier mikrofon, itu saya lihat dari hijau merah terus. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimanapun kita saat ini, anak-anak kita, kita selamatkan, kita doakan, kita bimbing, naik terus. Kenapa gitu Pak Ustaz? Karena ini suasana genting. Orang capek dari kantor, dari dagang, dari kerja, masuk ke masjid, siang, angin, kipas angin. Tiba-tiba ustadznya khutbah, marilah kita. Maka sekali-sekali mendengar. Saya tidak selamanya ceramah, saya mendengar pengajian. Walaupun yang ceramah itu anak belajar kultum, saya dengarkan. Ternyata banyak hal yang kita baca, tapi ada yang tak terbaca oleh kita. Dulu, ketika pulang, bawa kitab, ijazah 2, LC sebelah kiri, MA sebelah kanan. Mesir sebelah kiri, Maroko sebelah kanan. Petantang petenteng, sombong, angkuh, masuk ke dalam masjid, ceramah, merasa tahu segalanya. Begitu ditanya sama jamaah, rupanya ada juga yang gak tahu. Pak Ustaz, tentang masalah ini gimana? Ah, saya gak ada waktu, nanti saya jawab. Rupanya gak tahu. Jadi kita adalah apa yang kita baca, kita adalah apa yang kita dengar. Jangan ngaji pilih-pilih guru selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sama semua guru. Ada guru itu yang bahasanya slow, datar, pelan. Ada yang cepat ngomongnya, ada yang suaranya melengking. Justru itu adalah kebinekaragaman. Ada yang modelnya pakai baca kitab, ada yang modelnya biasa-biasa saja. Maka manfaatkan ngaji, ngaji, ngaji. Karena sampai masanya nanti ada kemauan kita kuat, tapi kita tidak bisa ngaji. Mumpung badan masih sehat, mumpung telinga masih mendengar, mumpung masih ada kesempatan, ngaji. Sampai masanya nanti amat sangat ingin ngaji, tapi kita sudah tidak lagi bisa mendengar. Terbaring di ruang ICU, minta kiriman MP3 ceramah Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bapak kami, ibu kami sedang terbaring di ruang ICU. Bisa enggak Ustaz kirimkan ceramah atau bacaan doa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul 'alim wa a'udzubika bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainil lamma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahil 'azim rabbil 'arsyil 'azim ayashfiak. Bismillahil 'azim rabbil 'arsyil 'azim adhhibil ba'sa. Isfihi anta syafi la syifaa'a illa syifaa'uka. La yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ah, kedengarkan ke telinganya sebelah kanan. Dihidupkanlah handphone ke telinga sebelah kanan. Alhamdulillah Pak Ustaz, menetes air matanya yang tadi enggak ada respon sama sekali. Tidak merespon berhari-hari. Begitu didengarkan suara, menetes air mata. Selama ini kalau dia ketemu orang, tangannya dia ulurkan, apa kabar? Selama ini dia kalau ketemu orang, dia tersenyum, apa kabar? Selama ini kalau ketemu orang, lidahnya bicara. Sekarang tangannya tidak bisa merespon, lidahnya tidak bisa bicara, tapi ada satu yang bisa dia berikan, air matanya menetes. Pak dokter, ya, ini orang kan koma. Iya, apa dia masih bisa mendengar? Dia hanya tidak melihat, dia hanya tidak bergerak, tapi telinganya tetap mendengar sebelum malaikat maut Israel datang. Maka dengarkan pengajian. Dokter menfonis bahwa ini tidak ada harapan hidup, obat sudah tidak ada. Kita cabut saja ventilator, bawa pulang ke rumah. Jadi gimana dokter? Kalau ada nanti dokter berkata, makan tidak bisa, minum tidak bisa, suntik tidak bisa, ventilator tidak bisa, bawa pulang ke rumah. Itu artinya sudah innalillah wa inna ilaihi. Akhirnya dibawa. Sejam sebelum dibawa ke rumah, tiba-tiba matanya terbuka. Dokter heran. Padahal ini sudah diponis tidak akan ada harapan hidup. Ditanya, kamu kok bisa-bisa tiba-tiba hidup? Padahal sudah koma mau mati. Waktu saya sedang koma itu, tiba-tiba datang Ustaz Somad. Apa kata Ustaz Somad? Dia nanya, kapan tabligh akbar? Terbangun dia. Dia minta jadwal tabligh akbar, pengajian halal bihalal. Saya pun datang pengajian. Diceritakan, ini orang yang buat pengajian ini sudah koma di Jakarta Pak Ustaz. Dan ketika koma itu datang, kata dia Ustaz Somad, mendatangi dia sedang koma itu, nanya pertanyaan, kapan tabligh akbar? Terbangun dia. Saya tanya, Pak, iya, apa betul waktu Bapak sedang koma itu datang Ustaz Somad? Betul Pak Ustaz. Kayak gini bentuknya. Iya, gak salah lagi. Lama saya berpikir, kenapa datang dalam memorinya? Kenapa? Rupanya dia selalu mendengarkan pengajian Ustaz Somad. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tonton, itu yang akan datang waktu kita koma. Jadi siapa yang sering nengok TikTok? Siapa yang sering nengok drakor? Hati-hati, datang juga dia ke sana. Saya tidak nakut-nakuti, saya cerita fakta. Maka ngaji, ngaji, ngaji. Makanya tadi Solawat panjang, apa itu gunanya? Supaya telinga kita selalu mendengar. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Kenapa para habaib, para alim ulama kiai di Jabodetabek, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua selalu mengajak dengan membiasakan telinga mendengar solawat, zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, supaya sering mendengar itu. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau baca, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang waktu koma, waktu sakratul maut, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Maka kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini banyak orang yang enggak paham, nanya ngapain tahlil, bagus nyanyi aja. Anak-anak bawa tahlil. Rumah yang ditahlilkan hilang hantu setannya. Tempat yang ditahlilkan turun rahmat dan barokah. Allah bisa karena biasa. Poin yang keenam, apa dia? Nanti kalau buat haul isinya apa aja Pak Ustaz? Tanya panitia isinya apa aja. Baca Yasin. Kenapa baca Yasin Pak Ustaz? Aslinya baca Quran 30 juz, tapi kau enggak sanggup, maka Yasin. Yasin enggak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah tak sanggup, mati aja. Masa Al-Fatihah juga tak sanggup? Abdul Somad enggak datang tadi sore pembacaan Yasin, maka Abdul Somad tadi baca Al-Fatihah. 114 surat terkumpul dalam satu surat Al-Fatih, pembuka segala yang sulit terbuka. Rezeki terkunci terbuka, pintu hati tertutup terbuka, masalah simpul mati terbuka, dibuka dengan surat pembuka Al-Fatihah. Itu makanya kiai habib kalau ada masalah, Pak Kiai ini ada masalah sedikit, apa masalahnya ini? Al-Fatihah. Tapi banyak juga orang sekarang Al-Fatihah, habis itu dia main handphone, gak baca. Al-Fatihah itu maksudnya membaca dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Diisi dengan membaca surat Al-Fatihah. Qul huwallah, qul a'udzubil falaq, qul a'udzu rabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil, maulid, membaca sintud durar, bersolawat. Maka semua zikir kebaikan ini, orang yang membacanya dapat rahmat, orang yang meninggal bisa mendapat kiriman pahalanya. Tapi katanya Pak Ustaz, kalau orang sudah meninggal itu kan putus, apa ya ada hubungan-hubungan lagi? Hadisnya jelas, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Yang putus itu, orang meninggal itu gak bisa beramal lagi. Orang meninggal gak bisa lagi beramal, gak wajib lagi sholat, gak wajib puasa, gak wajib haji karena sudah meninggal. Tapi amal orang yang hidup kepada orang yang meninggal sampai apa enggak? Sampai. Kalau ada orang mengatakan, orang yang hidup amalnya gak sampai pada orang meninggal, nanti jenazahnya jangan sholatkan. Orang yang hidup amalnya enggak sampai pada orang yang meninggal, nanti jenazahnya enggak usah sholatkan. Kenapa? Karena sholat jenazah itu amal orang hidup untuk orang mati. Orang meninggal. Yang sholat jenazah itu orang hidup apa orang meninggal? Orang hidup. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, Allahumma afir lahu. Allahu Akbar, Allahumma lah tahrimna ajrahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Amal orang hidup untuk orang meninggal sampai, walaupun bukan anak kandung. Anak kandung almarhum 12, sebagian sudah meninggal dunia, sebagian ada yang punya hubungan darah kerabat satu suku, satu bahasa. Tapi Abdul Somad dari Pekanbaru, Riau, jauh, tidak ada punya hubungan. Apakah sampai pahala bacaan Al-Fatihah Abdul Somad tadi untuk almarhum almarhumah? Siapa yang bilang? Emang ada laporannya, SMS reportnya sudah sampai? Nabi mengatakan kalau kamu lewat di kuburan ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqimin wal mustaqirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Maka sampai doa itu, tanaman pokok kayu bertasbih, pelepah korma bertasbih, dibelah Nabi, ditusukkan ke kuburan, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Kalau pokok kayu tasbihnya sampai, apalagi orang beriman membacakan ayat Al-Qur'an. Ah, itu akal-akalan Abdul Somad aja. Itu bukan kata saya, itu kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676 Hijrah. Nama kitabnya Al-Majmu', nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Abdul Somad tidak pernah berpendapat menurut pendapatnya sendiri, karena takut dia nanti akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buatkan haul, buat haul, buat haul, karena di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada tausiah, di dalamnya ada silaturahim. Kalau tidak ada haul malam ini, tak ketemu saya dengan Bapak anggota dewan. Kalau tidak dibuat haul malam ini, tak ketemu saya dengan Bapak dan Ibu sekalian. Betul apa tidak? Betul. Karena kita sekarang susah mau buat acara pengajian segala macam, payah. Ini ada dibuat acara undangan? Gak ada. Ini gak ada diundang. Orang datang sendiri. Makanya saya kalau ada apa-apa, saya bilang saya gak ada ngundang. Orang datang sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh. Kenapa ketujuh Pak Ustaz? Tadi saya mulai tausiahnya jam 9, sekarang udah jam 10, pas 600 ml. Poin yang ketujuh adalah ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Jangan masuk ke hutan kalau tidak bawa pedang. Jangan melihat musuh dengan mata yang samar. Maka persiapkan senjata. Senjata kita menghadapi dunia ini adalah doa. Saya yakin dan percaya, almarhum almarhumah itu dulu pasti pernah berdoa di Masjid Nurul Iman, ya Allah ramaikanlah tempat ini sampai hari kiamat. Pasti sekali dua kali dia pernah berdoa, jadikanlah anak cucuku sekolah agama, ulama, penghafal Quran. Sekarang cucu almarhum sedang belajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Doakan supaya menjadi penghafal hafiz Al-Quran. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Intansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kamu. Nabi aja berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Adam berdoa, Rabbana habla, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi berdoa. Ini baru jadi RT udah enggak mau berdoa. Mohon maaf Pak RT yang di sini. Doa, berdoa. Nabi berdoa angkat tangan dari mulai sholat isya sampai tengah malam sampai subuh pada malam Jumat tahun kedua Ramadan, tahun kedua setelah pindah ke kota Madinah, namanya Perang Badar Al-Kubra, malam Jumat 17 Ramadan tahun kedua hijrah, diangkatnya tangannya. Abu Bakar yang berada di samping melihat sorban Nabi jatuh. Jatuh sorbannya, Nabi tak peduli. Datang Abu Bakar mengangkat sorban, meletakkan ke pundak Nabi. Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah, tidur ya Rasulullah, istihadlah ya Rasulullah. Ini sekarang ada orang yang biasa-biasa saja pas disuruh berdoa. Kamu sudah berdoa, semua sudah ditetapkan Allah. Sombong, angkuh. Orang yang sombong, angkuh, tidak dimasukkan ke dalam surga. Di antara satu contoh orang yang sombong dan aku adalah tidak mau berdoa. Mau doa, doa angkatkan tangan. Ibu doa, bu, di sujud terakhir ibu doa kepada Allah, jangan sampai anakku kena narkoba, jangan sampai dia kena ganggu LGBT, jangan sampai dia diganggu bencong, jangan sampai dia kena virus HIV/AIDS. Jangan sampai dia kena game online, jangan sampai dia kena PlayStation. Ya Allah, berdoa itu ketika sujud, bukan di wall Facebook. Berdoa kepada Allah, anakku jauh merantau ke sana, ya Allah, jangan sampai kiriman yang kukirim ATM-nya tiba-tiba dia kena rampok, tiba-tiba dia kena santet, tiba-tiba dia kena macam-macam. Tapi saya Pak Ustaz, kalau mendoakan anak saya enggak pernah nangis. Terus pas berdoa untuk suami saya baru nangis. Ad-doa silahul mu'min. Apa tujuan Ustaz menutup acara malam ini dengan ditutup poin ketujuh doa? Doakan Abdul Somad supaya istiqomah dan mati husnul khotimah. Lain asyrakta, kalau kau syirik, layahbatanna amaluka, maka amalmu akan hancur. Yusbihu mu'minan, paginya beriman. Wayumsi kafiran, petangnya kafir. Lahirnya beriman, anak-anaknya beriman, remajanya beriman, nikahnya beriman, umur tua pas mau mati kafir. Na'udzubillah. Makanya Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Wa may yabtaghi ghairal islam dina, siapa yang mencari jalan selain Islam, falayuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi, hidupnya sia-sia, sedekahnya tak bermakna. Yang bisa menyelamatkan hanya iman kepada Allah dan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah acara haul tadi? Ustaz Somad. Apa saja yang disampaikannya? Ada 7 poin. Yang ketujuh poin itu nantilah aku jelaskan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa. Ada tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bekal amal soleh menghadap Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah ini ya Allah ila al marhum al haj mujtaba wa usulihi wa furu'ihi wa zaujatihi, kepada almarhum Tuan Haji Mujtaba, kepada orang-orang tua kami, kepada anak cucu keturunannya yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum raudatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum ufratan min ufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'al abna'ahu wa banatihi wa dhurriyatihi minas salihin wa salihat, jadikan anak cucunya anak-anak cucu yang soleh dan solehah. Min hafizil Quran, menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma jma'na ma'ahum al-habibil mustafa fi jannatikal ula, malam ini kami berkumpul haul mendoakannya, satukan pula kami nanti bersamanya di surga jannatul firdaus ya Allah. Ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin, bersama para nabi siddiqin, bersama orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang salih. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, murtad, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal berkah supaya kami bisa bangun masjid. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya bisa kami bangun sekolah. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya kami dapat amal jariah, berinfak, berwakaf dan bersedekah, mengikuti seperti yang sudah dilakukan Tuan Haji Mujtaba beserta keluarga ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami malam ini bersaudara di sini, bersaudara pula nanti sampai kepada mahsyar, sampai ke surga ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami minal ghilli, dari hasad dengki, wal kufri, dari kekafiran, wal faqri, dari kefakiran. Allahumma ja'alna min muhibbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami menjadi pencinta nabi, pencinta para habaib, pencinta zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatihi wa karamatihi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib. Mikir. Oke, masya Allah. Masya Allah. Habib, barakallah. Barakallah. Barakallah Habib. Fadhal sini.